ku simpan jauh rasa ini. Berdua jalani cerita. Kau ciptakan mimpiku. Jujur ku hanya sesalkan. Ku hanya sesalkan diriku. Ku harus lepas.